السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisir al-Allam Syarah Umdatul Ahkam. Dan pada malam hari ini pembahasan kita adalah berkaitan dengan al-mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap dua khuf. Ya. Nah, memang ini agak sulit untuk kita gambarkan apa yang dimaksud dengan khuf ini, ya, kecuali kalau memang kita melihat bendanya langsung seperti itu. Nah, sehingga memang dalam pembelajaran fikih pun juga perlu adanya ya apa yang disebut dengan laboratorium fikih seperti itu, supaya kita tidak salah di dalam memahami seperti itu. Nah, misalkan yang banyak terjadi misalkan seperti berkaitan dengan takrirnya Nabi SAW tentang masalah dhob, ya dhob. Nah, di banyak buku fikih itu sering diterjemahkan dhob itu dengan biawak seperti itu. Padahal dhob ini ya tidak sama dengan biawak. Jadi dhob ini seperti hewan yang dia hidup di padang pasir seperti itu, dan dia membuat lubang atau sarang di bawah tanah seperti itu. Ya. Dan besarnya pun tidak sama dengan biawak, ataupun apa yang dimakan pun tidak sama dengan biawak, karena kalau biawak itu lebih banyak memakan bangkai seperti itu, ya, karena memang dia memakan makanan bangkai yang diharamkan, sehingga secara otomatis ya biawak ini juga diharamkan seperti itu. Berbeda dengan dhob, ya dhob ini ya dia diperbolehkan dengan takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Demikian pula misalkan dengan satu sok, ya, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah seperti itu, ya memang lebih mudah kita konvensikan satu sok itu. Tapi kalau kita melihat ya ukuran aslinya satu sok itu, ya sebetulnya tidak persis dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam beberapa ketetapan seperti itu. Nah, ketetapan itu sebetulnya hanya sekedar pembulatan saja seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat bendanya, mungkin kita bisa memahami secara lebih pasti ini satu sok itu seperti ini. Nah, begitu pula dengan khuf, ya. Jadi khuf itu bukan sepatu dan bukan juga kaos kaki. Ya, itu berbeda. Jadi khuf ini memang digunakan oleh orang-orang Arab ketika dalam musim dingin. Jadi mereka pertama pakai khuf, setelah itu dia pakai kaos kaki, pakai sepatu seperti itu. Jadi khuf ini juga terbuat dari kulit, ya, dari kulit. Jadi bukan terbuat dari kain, ya. Jadi sehingga kelenturannya itu antara sepatu dengan kaos kaki seperti itu. Dan ini memang menjadi kekhususan digunakan oleh orang-orang Arab ketika musim dingin. Ya, walaupun nanti bisa dikiaskan ya kepada kita dengan kaos kaki ataupun sepatu ketika kita menggunakan dalam kondisi-kondisi yang darurat seperti itu. Nah, di dalam bab ini ya, akan disebutkan tentang dalil-dalil syar'i ya, berkaitan dengan mengusap dua khuf seperti itu. Karena mengusap dua khuf ini menggantikan mencuci kaki. Sehingga mengusap dua khuf ini dikategorikan sebagai taharah yang disyariatkan, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya. Nah, memang nanti ada beberapa kelompok yang mengingkari berkaitan dengan khuf ini, ya. Bahkan mengusap khuf ini juga menjadi satu syiar. Ya. Artinya apa? Syiar dari kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi syiar daripada kelompok, ya, masuk dalam kategori selain mereka, baik itu Syiah ataupun Khawarij, di mana mereka mengingkari tentang disyariatkannya mengusap dua khuf seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya, hadis-hadis berkaitan dengan mengusap dua khuf ini, ya, hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir, ya, mutawatir. Artinya apa? Ya, mutawatir ini dalam arti hadisnya sangat sangat banyak seperti itu. Apalagi nanti dikuatkan dengan firman Allah Taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 seperti itu. Ya. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-21. Anil Mughirah ibn Syu'bah qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaytu لأنزئ خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah, beliau berkata, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, kemudian saya mengulurkan tangan saya untuk melepas kedua khuf yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma, biarkan keduanya, fa inni, sesungguhnya aku, adkhaltuhuma, memasukkan kedua kaki saya ke dalam khuf tersebut, tahirataini, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, kemudian Rasulullah SAW mengusap dua khuf tersebut. Ya, jadi dalam hadis ini, ya, sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah itu bersama Nabi SAW di dalam satu perjalanan. Ya, di dalam satu perjalanan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak berwudu. Ya, mulai dengan membasuh, ya, muka, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepalanya. Sampai ketika hendak Rasulullah sallam itu mencuci, ya, kedua kakinya, kemudian sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah itu mengulurkan tangannya untuk melepas khuf yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi SAW melarang, ya, sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, dan mengatakan bahwasannya, ya, sebelumnya saya telah memasukkan kedua kaki saya ke dalam khuf itu dalam keadaan apa? Suci. Artinya dia sudah bersuci terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu beliau mengusap kedua khufnya sebagai ganti mencuci dari kedua kakinya. Nah, di dalam buku ini disebutkan tentang ikhtilaful ulama atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, kelompok Syiah mereka mengingkari disyariatkannya mengusap kedua khuf. Dan juga ada riwayat, ya, dari Imam Malik dan sebagian sahabat di mana mereka itu mengingkari, ya, mengusap daripada kedua khuf. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya inna riwayata anhum bi inkarihim dha'ifatun. Jadi riwayat-riwayat baik itu dari Imam Malik ataupun dari sebagian sahabat yang isinya mengingkari disyariatkannya mengusap kedua khuf ini adalah riwayat-riwayat yang dhaif, lemah. Adapun Imam Malik, فَالْرِوَايَةُ السَّابِتَةُ عَنْهُ الْقَوْلُ بِهِ وَأَتَبَقَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْجَوَازِ. Adapun Imam Malik, maka riwayat yang datang darinya adalah riwayat yang sabit. Kemudian Imam Malik ya berpendapat dengan disyariatkannya yang mengusap kedua khuf, ya kemudian para sahabat pun ya melakukan, artinya apa, menerapkan ya mengusap kedua khuf ini setelahnya, dan ini menunjukkan satu kebolehan. Nah, kelompok Syiah mereka itu menyelisih ijma ulama, di mana mereka itu mengingkari disyariatkannya mengusap kedua khuf karena berpegangan dengan ya salah satu apa namanya ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ya. Nah, di dalam membaca kalimat wa arjulakum ini yang masyhur dengan difathahkan, dengan dimansubkan. Nah, kalau dibaca wa arjulakum berarti ataf ataupun penyandaran ini kepada yang pertama, di mana kaki itu harus dicuci. Tetapi juga bisa dibaca dengan wa arjulikum, berarti atofnya itu kepada kalimat sebelumnya, yaitu apa? Wamsahu biru'usikum. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasannya apa? Kaki itu diusap. Ini sebagai bentuk isyarat ataupun penguatan tentang disyariatkannya apa? Mengusap kedua khuf. Nah, menurut kelompok Syiah, maka apa? لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. Ya. Jadi apa? Ayat ini nasikhah. Ya, nasikhah itu artinya menjadi apa? Menjadi penghapus. Ya, menjadi apa? Penghapus ya kepada hadis-hadis ya menurut mereka. Seperti itu. Nah, nanti kita akan kita bandingkan ya. Kita bandingkan bahwasannya apa? Hadis-hadis tentang mengusap khuf itu ya. Itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang apa? Masalah berwudu. Seperti itu. Nanti kita akan bahas pada hadis yang kedua seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, kelompok Syiah mereka mengingkari ya disyariatkannya mengusap khuf, di mana mengusap khuf ini termasuk di dalam ijma para ulama seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, hampir kebanyakan para ulama berpendapat tentang dibolehkannya mengusap kedua khuf, dan ini menjadi satu keyakinan tentang kebenaran hal tersebut dengan berhujahkan kepada sunnah-sunnah yang mutawatir seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa yang kita bisa ambil di dalam hadis ini? Yang pertama adalah masyru'iyatul mas'i 'alal khuffain indal wudu. Jadi disyariatkannya mengusap kedua khuf ketika berwudu. Ya. Nah, jadi nanti bisa dikiaskan dengan sepatu ataupun kaos kaki. Misalkan ketika kita dalam kondisi dingin ya, sehingga kalau misalkan kaki itu terkena air bisa memberikan mudarat ataupun bahaya seperti itu, maka apa? Ya, kita bisa dengan cukup mengusap ya kaos kaki itu sendiri. Ya, sehingga apa? Air itu tidak terkena kulit atau tidak terkena kaki secara langsung seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Disyariatkan mengusap kedua khuf ketika kita berwudu. Nah, mengusap kedua khuf ini ataupun yang semisalnya ya seperti kaos kaki ataupun sepatu dilakukan marratan wahidatan. Jadi wal mashu yakunu marratan wahidatan bil yad. Jadi dia dilakukan satu kali dengan tangan. Ya. wa yakunu ala a'la al-khaf duna aswalihi kama jaa fil asar. Jadi yang diusap itu adalah bagian apa? Bagian atasnya, bukan bagian apa? Bawahnya. Nah, sehingga ini yang menguatkan tentang perkataan Imam sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, seandainya din atau agama itu adalah akal, maka apa? Mengusap bagian bawah itu ya sesuatu yang harus daripada mengusap bagian yang atas, seperti itu. Seandainya apa? Din itu adalah bagian apa? Akal. Tetapi saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kedua khuf itu bagian yang atas, seperti itu. Nah, caranya adalah apa? Tangan yang kanan atau kedua tangan dibasahi dengan air. Nah, setelah itu kedua tangan itu mengusap khuf bagian yang atas. Ya. Jadi tangan kanan mengusap bagian yang kanan, tangan kiri mengusap bagian yang kiri. Dimulai dari jari kaki sampai dengan kedua mata kaki. Ya. Jadi mohon maaf saya contohkan ya. Seperti itu. Di mana di sini ya. Nah, jadi apa? Caranya itu tangan dibasahkan, kemudian apa? Kita mulai yang kanan dengan yang kanan, kiri dengan kiri. Mulai dari jari kaki kemudian itu dilakukan apa? Satu kali. Ya, satu kali. Ya, misalkan kita dalam kondisi darurat, misalkan seperti di lapang di mana membuka sepatu itu menjadi satu masyakah, satu hal yang merepotkan seperti itu. Ya, maka cukup kita mengusap apa? Bagian itu saja. Ya, bagian itu. Tidak perlu mengusap bagian yang bawahnya seperti itu. Nah, karena ini masuk dalam kategori apa? Ta'abudiyah. Ya, di mana ta'abudiyah ini terkadang ya agak sulit untuk dinalar seperti itu, sehingga seperti perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib itu, seandainya agama itu adalah akal, maka apa, mengusap bagian bawah khuf itu lebih didahulukan daripada mengusap bagian yang atas, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ishtiratut taharah lil mashi 'alal khuffaini. Jadi disyaratkan ketika kita hendak mengusap kedua khuf ini, ya, maka apa? Kedua kaki itu dalam keadaan apa? Suci terlebih dahulu. Artinya, sebelum menggunakan khuf, seseorang itu harus berwudu terlebih dahulu. Ya, atau mungkin dalam kondisi seseorang itu dalam kondisi hadas akbar, dia harus apa? Mandi janabah terlebih dahulu. Ya. Artinya apa? Kedua kaki itu dalam kondisi suci sebelum dia memasukkannya ke dalam kedua khuf. Nah, sehingga apa? Dalam hadis tadi disebutkan apa? Nabi SAW itu melarang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah itu untuk melepaskan kedua khufnya ketika beliau hendak berwudu, dan mengatakan bahwasanya apa? Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena saya sudah memasukkan kedua kaki saya dalam khuf itu dalam keadaan apa? Keduanya suci. Artinya apa? Berwudu terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini pun ada satu faedah, yaitu berkaitan dengan istihbab khidmatil ulama wal fudala. Jadi dianjurkan kita itu berkhidmat. Ya, berkhidmat kepada apa? Ulama dan juga fudala, orang-orang yang memiliki apa, keutamaan. Ya. Sehingga banyak ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus yang beliau itu sebagai maula. Ya, maula itu sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalkan sahabat yang terkenal itu seperti sahabat Anas ibnu Malik yang terkenal sebagai maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Beliau yang selalu berkhidmat. Berkhidmat ini artinya ya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu mengambilkan air wudu, ya, membantu untuk melepaskan misalkan sepatu dan lain sebagainya. Dan ini termasuk di dalam keutamaan seperti itu, ya. Bukan berarti nanti ya yang banyak dilakukan oleh sebagian orang ya, misalkan apa, justru bukan pada tempatnya ya, itu bertabaruk kepada apa, ulama ataupun apa ya, orang-orang yang memiliki keutamaan. Tentu ini sesuatu yang menyalahi di dalam ajaran-ajaran Islam. Misalkan kiai atau ustadznya minum, kemudian apa, bekas minumnya itu apa, diperebutkan seperti itu ya, untuk tabarruk seperti itu ya. Padahal tabarruk itu merupakan kekhususan ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika masih hidup. Adapun setelah meninggalnya, maka apa? Ya, tidak ada tabarruk kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kalau berkhidmat ya, berkhidmat itu artinya melayani ya seorang ulama, seorang kiai ataupun seorang ustaz ataupun orang-orang yang memiliki keutamaan, maka ini satu dianjurkan ya. Misalkan dengan membawakan bukunya, dengan membawakan tasnya seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Ya, kalau kita misalkan melihat di beberapa negara Timur Tengah ya, para ulama itu ya ada orang-orang yang mereka itu berkhidmat ya, berkhidmat. Sampai berkhidmat itu di dalam apa? Membacakan. Ya, misalkan apa? Ya, orang itu membacakan misalkan hadisnya, kemudian apa, beliau ya menjelaskan maknanya, kemudian dibacakan hadis. Itu satu bentuk apa? Bentuk khidmat ya kepada ulama ataupun orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, disebutkan di sini ja'a fi ba'd riwayati hadzal hadis anna dzalika fi ghaswati at-tabuq lis-salati al-fajr ya. Jadi di dalam beberapa riwayat tentang hadis yang berkaitan dengan mengusap kedua khuf, maka apa ya, peristiwa Al-Mughirah ibn Syu'bah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada perang Tabuk ya, ketika sholat subuh ya, ketika sholat subuh ya. Nah, maka apa, perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi pada bulan Sya'ban ya. Sedangkan turunnya ayat ya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu terjadi ya ketika peperangan Bani Mustalik, itu terjadi pada tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab seperti itu. Nah, berarti apa ya, ayat ini tidak menghapuskan apa, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap kedua khuf sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Syiah. Tetapi justru ayat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 itu dengan membaca wa arjulikum ya, itu menguatkan ataupun mengisyaratkan tentang ya disyariatkannya mengusap kedua khuf. Ya, sehingga tadi saya sampaikan pembahasan mengusap kedua khuf ini menjadi syiar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi terkadang kalau kita misalkan membahas buku-buku tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, pasti disertakan tentang masalah apa? Mengusap kedua khuf. Kenapa? Karena ini menjadi syiar. Ya, syiar artinya apa? Orang yang meyakini tentang disyariatkannya mengusap kedua khuf ini adalah bagian daripada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan orang yang mengingkarinya, maka itu masuk dalam kategori ya ahlul bid'ah seperti itu. Ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya al-hadis tsani wal isrun, hadis ke-22. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda wa masaa 'ala al-khuffayn. Ya. Jadi dari Hudzaifah ibn al-Yaman beliau berkata, kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Jadi saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Ya. Fabala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Buang air kencing. ya. Maka kalau kita lihat di dalam lafaz hadisnya, ya, lafaz hadis di dalam Sahihain dari Hudzaifah, ya, beliau mengatakan secara lengkap, karena apa yang dicantumkan di dalam Undatul Ahkam ini diringkas, tetapi hadis secara lengkapnya beliau mengatakan, ya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila sabatati qaumin. Jadi saya bersama Nabi SAW kemudian sampailah kepada sabatati qaumin. Jadi sabatati itu mazbalah. Mazbalah itu artinya ya tempat yang agak sedikit kotor, seperti tempat sampah dan lain sebagainya. Fabala qa'iman. Nah, kemudian apa? Beliau itu ya buang air kecil dalam posisi apa? Berdiri. Nah, fatanahaitu. Ya, faqala udnuh. Ya. Kemudian apa? Ya, saya ini ya mulai menutupi. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan lebih dekat lagi supaya tidak terlihat orang. Fadanautu minhu hatta kumtu inda aqibahi. Kemudian saya berdiri sampai saya itu betul-betul berdiri tepat di belakang apa Nabi SAW ketika itu dan dalam posisi berwudu. Ya. Nah, kemudian apa? Setelah itu fatawadda. Kemudian beliau itu apa? Berwudu, seperti itu. Ya. Nah, ini cerita yang disebutkan di dalam riwayat Sahihain seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Di dalam hadis ini, ya, sahabat Hudzaifah ibn Yaman, dia itu menceritakan bahwasannya dia bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Kemudian Rasulullah itu buang air kecil, kemudian setelah itu berwudu dan mengusap kedua khufnya. Jadi dalam hadis ini hanya disebutkan famassaha ala khuffaihi. Jadi ketika itu Rasulullah SAW mengusap kedua khufnya. Nah, yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama adalah masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini fis safar. Jadi disyariatkannya mengusap kedua khuf di dalam safar ataupun perjalanan. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini wal imama fis safar 3 ayyam bilayaliha. Jadi mengusap kedua khuf termasuk di dalamnya adalah imamah. Imamah itu artinya apa? Seperti sorban, ya, sorban. Jadi ketika orang memakai sorban juga, ketika hendak berwudu kemudian mengusap, ya, rambutnya atau kepalanya, seandainya itu memberatkan, maka apa? Cukup dia itu apa? Mengusap sorbannya. Jadi tidak perlu membuka sorbannya, seperti itu. Kenapa? Karena membuka sorban itu, ya, menimbulkan apa? Kerepotan, seperti itu. Jadi repot harus membuka surban kemudian apa berwudu kemudian memasang surban lagi. Jadi cukup diusap bagian depan daripada apa surbannya tersebut. Ya. Nah, maka apa itu bisa dilakukan ketika orang itu melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Jadi batas waktunya 3 hari 3 malam. Kalau sudah melewati 3 hari 3 malam, maka secara otomatis, ya, tidak boleh melakukan mengusap kedua khuf ataupun imamah kecuali dengan cara memperbaharui, yaitu apa, berwudu kembali. Nah, setelah itu baru bisa melakukannya selama 3 hari 3 malam. Nah, wa muddatil mashi lil muqim yaumin wa lailah. Sedangkan untuk orang yang mukim, yang tinggal, artinya tidak melakukan perjalanan, maka diberikan waktu itu 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Dan itu apa? Yahsabu ibtida'uha fis safari awil hadari min sa'atil mashi 'ala ashahil aqwal. Jadi itu dimulai dari kapan dia itu memulai melakukan, ya, mengusap kedua khuf ataupun imamah tersebut. Misalkan kalau dimulainya jam 9 pagi, berarti waktu berakhirnya adalah 9 pagi besoknya. Kalau dimulainya jam 12, ya, waktu berakhirnya jam 12 setelahnya, begitu. Jadi itu nanti tergantung kapan dia memulainya, ya, memulainya seperti itu. Jadi tidak dihitung apa harinya, ya, tidak dihitung hari, tapi kapan dia itu memulainya seperti itu. Yang penting apa? Dia itu selama satu hari satu malam, yaitu 24 jam. Dan ini menurut apa? Pendapat yang paling sahih seperti itu. Iya. Nah, kemudian ya, yang kedua, ya. Al-mashu 'alal khuffaini ba'dal wudu'i minal bauri, ya, wa sabata al-mashu 'alal khuffaini wa 'alal imamah min kulli hadatsin asghar. Jadi mengusap kedua khuf setelah berwudu, ya, setelah dia beruang air kecil, ya, ya, ataupun ya mengusap imamah ataupun sorban, maka ini berlaku untuk hadas kecil. Ya, artinya apa? Untuk hadas kecil saja. Ya, seperti buang air kecil ataupun buang air besar. Dan ini banyak hadis-hadisnya. Ammal hadasul akbar, tetapi hadas besar, al-mujibu lil ghusli, yang mewajibkan mandi, kal janabah, seperti janabah, fala yakfi fihi al-mashu 'alal khuffain aw 'alal imamah. Jadi kalau misalkan dalam kondisi janabah atau hadas besar, maka apa? Tidak boleh mengusap kedua khuf. Tetapi harus mandi dulu, ya, baru setelah itu diperbolehkan mengusap kedua khuf ataupun imamah, seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan al-jabirah. Jadi al-jabirah itu artinya kaos kaki, ya. Itu pun bisa dilakukan. Ataupun juga nanti dengan luka-luka, ya, artinya luka yang ditutupi dengan perban atau seperti gips dan lain sebagainya. Nah, maka apa? Ketika itu cukup mengusap bagian yang di atas luka itu. Ya, seandainya misalkan apa? Ada bagian tangan yang luka kemudian diperban ataupun digips. Kemudian ketika akan berwudu kan tidak mungkin itu terkena air. Maka cukup dengan apa? Diusap saja. Ya, diusap. Sedangkan bagian wudu atau anggota wudu yang sehat, maka tetap berwudu dengan air seperti biasa. Seperti itu. Tapi seandainya kalau misalkan diusap dengan air saja tidak bisa, ya, artinya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka apa? Cukup dengan melakukan tayamum. Ya, walaupun nanti ya ini menjadi khilaf di kalangan ulama, apakah boleh seseorang itu menggabung antara wudu dengan tayamum? Ya, tayamum itu maksudnya misalnya gini. Ketika tangannya luka kemudian digips, ya, kan tidak boleh terkena air misalkan. Maka apa? Bagian wajah atau tangan yang kanan ataupun kaki itu dibasuh dengan air. Ya, sedangkan bagian tangan itu dibasuh atau diusap dengan apa? Tanah. Sebagai bentuk apa? Tayamum. Karena kalau diusap air juga tidak bisa. Nah, berarti kan di situ ada penggabungan antara apa? Wudu dengan tayamum. Nah, di sinilah khilaf para ulama, ya, apakah memang boleh digabungkan ataukah cukup ya sendiri saja. Kalau memang salah satu bagian itu tidak bisa, ya sudah, dia tidak berwudu dengan air, tapi cukup apa? Tayamum saja seperti itu. Ya. Nah, ala kulli hal, ya, inilah perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi ya begitulah yang terjadi, sehingga apa? Ya, ini merupakan ijtihadiyah, ya, sehingga apa? Ya, di sini kita bertoleransi seperti itu. Ya, silakan kalau misalkan memakai pendapat seperti itu ataupun dengan memakai pendapat yang lainnya. Ya. Nah, inilah dua hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan babul mashi 'alal khuffain, yaitu bab tentang mengusap kedua khuf seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa akhdahu. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya.